Mitra bisnis DPR berencana melarang konsumsi minuman beralkohol dengan kadar di atas 1% lantaran alkohol dinilai membahayakan masyarakat. Rancangan undang-undang sedang dibahas yang isinya melarang produksi, penyimpanan, dan penjualan minuman beralkohol dan sanksi pidana bagi yang melanggar. Untuk membicarakan hal tadi, saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, bagaimana komentarnya soal ini? Saya melihat para politisi kita lah, ini kan DPR ini kan identik dengan kumpulan para politisi ini. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya kemauan yang ingin mereka sasar. Tetapi sebaliknya, mereka juga harus memikirkan bangsa secara keseluruhan. Boleh mereka punya kemauan, punya kelompok, punya tujuan, tetapi tidak boleh mengorbankan bangsa secara keseluruhan yang saya kira bukan hanya kelompok mereka, bukan hanya kepentingan pribadi mereka. Yang harus dilihat ini bangsa secara utuh. Itu di luar bisnis ya. Kalau di bisnis lagi, kita melihat bagaimana komitmen kita dengan pihak-pihak luar yang kita katakan selalu kita bangga-bangga bahwa kita sudah menjadi komunitas G20, sudah menjadi anggota WTO, sudah menjadi segala sesuatu organisasi yang kredibel di dunia. Jadi nggak sinkron saya lihat antara omongan dengan perlakuan yang terjadi. Tapi Pak Tutum, inisiasi rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol ini alasannya untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol di dalam negeri. Bagaimana menurut Pak Tutum? Kalau ingin meredius, lakukanlah penegakan yang justru yang ilegal-ilegal itu. Yang tiap hari kita lihat, kita dengar di media massa dan sudah kejadian di lapangan itu. Yang ilegal lah yang membuat masalah di lapangan. Justru oplosan-oplosan yang demikian. Mereka tidak mau turun tangan di hal-hal yang menimbulkan masalah. Justru yang tidak menimbulkan masalah, mereka yang sangat repot. Apa maunya? Apa maksudnya? Ini kan yang akhirnya semua masyarakat curiga terhadap putusan politis yang demikian. Kalau kita melihat secara keseluruhan, memang ada komunitas tertentu dan wisatawan-wisatawan yang memang mereka sendiri meminum alkohol ini di area-area turis. Ya kalau memang di kaum tertentu yang diminta untuk tidak minum, itu dilarang silakan. Saya kira itu sangat baik bagi masyarakat tertentu yang memang tidak boleh minum. Tetapi bagi yang memang masyarakat kita yang sangat plural dan memang yang tidak terlarang, ya mereka mempunyai hak yang saya kira harus dihormatin juga. Silakan diatur, tetapi tidak mengamputasi hak orang lain gitu. Apalagi kita kaitkan dengan ada sisi ekspor segala ini itu. Ini yang saya pemikiran dari para politisi dan pemikir bangsa inilah yang perlu kita benahin. Banyak hal yang saya takut akhirnya bukan hanya masalah alkohol, masalah hal-hal yang lain. Kalau tidak diputuskan secara bijak akan merugikan bangsa ini secara keseluruhan. Selain itu, bukankah juga sudah banyak peraturan yang mengontrol peredaran minuman beralkohol di Indonesia? Lantas apakah masih perlu untuk menerapkan undang-undang anti-alkohol semacam ini, Pak Tutum? Peraturan sangat banyak, di mana cara penjualannya, di mana cara menyajikannya, siapa yang boleh membeli, siapa yang tidak boleh membeli, jelas peraturan itu ada semua. Tetapi kalau dikatakan, oh seluruh bangsa ini, negara ini tidak boleh ada minuman beralkohol, saya kira kita menafikan suku-suku bangsa kita yang lain, yang mereka secara adat turun-temurun, dimungkinkan minuman beralkohol. Bagaimana cara menempatkan itu? Apakah kita hanya melihat pada sisi suku tertentu, orang tertentu, kita tidak melihat suku kita yang lain? Bagaimana pada posisi kita, kebinekaan kita? Sungguh berbahaya jika mempunyai pemikiran demikian politisi tersebut. Apalagi tata niaga ini jelas sudah ada aturan mainnya. Satu sisi yang secara bisnis kita juga lihat bangsa kita juga sangat plural dan sangat terbuka bagi dunia lain. Yang turis-turis ini mau di mana minumnya? Secara komprehensif, ini kita ada di dalam satu wadah yang memang kita membuka diri. Apakah itu layak peraturan demikian? Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta, saya Giri Sadewa.